termasuk salat tarawih berjamaah di bulan Ramadan setiap malam sepakat lah. Apapun yang menjadi kesepakatan sahabat itu bukan bid'ah dan selesai pada zaman sahabat. Maka kesepakatan ulama di Mesir misalnya, kesepakatan ulama di Indonesia misalnya, tidak sahabat. Bolehkah membaca Al-Quran dengan bila melakukan dikiraatkan, dibaguskan, dibaguskan agar bagus, maka tidak seperti membaca hadis tadi. Alhamdulillah, amin, rahman, rahim, anjumiti. Tentu tidak seperti seperti imam-imam yang kita dengar. Alhamdulillah, rabbil alamin. Ini dibaguskan. Dan tidak ada aturan. Siapa yang membuat aturan itu bid'ah. Karena Nabi tidak bikin aturan. Ambil suara dulu pertama, ya, lagu apa Bayati, ambil suara dulu Mustia, ya. Enggak ada diatur-atur, bebas. Enggak ada riwayat Nabi mengajarkan bagaimana cara melakukan Al-Qur'an. Bebas masing-masing dengan kreasi sendiri-sendiri. Antum tahu para sahabat, jangankan para sahabat, Nabi Nabi pun sallallahu alaihi wasallam terkagum-kagum dengan bacanya. Abu Musa al-Ash'ari. Luar biasa. Abu Musa al-Ash'ari terkagum-kagum. Nah, sekarang apakah para sahabat menirukan bacaan Abu Musa al-Ash'ari? Tidak ada mana. Ya, karena bacaan Abu Musa luar biasa, ya sudahlah. Kita ikuti. Para sahabat mengikuti tidak. Karena para sahabat paham tidak boleh mengikuti satu aturan. Bebas. Yang penting dibaguskan. Ya. Nah, maka para imam mengatakan meniru-niru bacaan imam bina. Termasuk azan, mengikuti cara azan seorang muazin bina. Masing-masing dengan gaya masing-masing. Gitu ya. Tidak boleh meniru. Ya. Hari ini anak-anak muda cenderung menirukan, ya. Sudah sih sudah, ya. Surai-surai ini, ya. Sendiri-sendiri. Apakah dapat dikiaskan akad jual beli dan akad nikah dalam panitia majelis? Tidak, ini jual beli. Kalau akad nikah, biar nakat, nakat sudah jadilah. Saya kira mungkin enggak. Ya. Beda. Beda. Beda. Sama-sama akad, ya. Mempunyai persamaan, ada persamaan mengikat akad, kan. Tetapi dalam hal dia tidak. Apakah boleh menjamak sholat Jumat dengan asar? Adakah sholat badiyah Jumat? Badiyah Jumat ada ya, bisa dua. Menjamak sholat Jumat dengan asar ini hilang dalam Quran. Ya, saya pernah kata, jangan kau merasa di atas, dia mengatakan boleh. Karena menjamak ini kan bagian dari rukuk. Rukuk itu berarti memperingat. Kalau tidak boleh, maka hilang sifat rukuk. Apakah uang dari pemakam boleh diberikan besi untuk membuat pagar atau gerbang kapur? Oh, ada fatwa dari Syafir Bar untuk dipergunakan hal-hal yang sifatnya pokok. Karena uang riba ini uang yang sangat pokok, sangat-sangat pokok. Tidak berlebihan jika tempat-tempat riba itu dikatakan lebih kotor, lebih buruk dari tempat apa? Pelacuran. Kenapa? Ucapan ini tidak berlebihan. Kenapa? Kalau pelacuran itu tidak ada anak dengan ibunya, ya kan? Kan buat tempat pelacuran anak mencintai ibunya tidak ada, ya. Tapi riba apa kata Nabi?